Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shamad Syarah Al Adabil Mufrad. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan larangan untuk menghambur-hamburkan harta, menyanyiakan al-mal, yang mana dalam bab tersebut telah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meridhai untuk kalian tiga perkara, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala murka atas kalian tiga perkara, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala meridai untuk kalian yang pertama mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan, dan jangan kalian mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Kemudian yang kedua, untuk kalian naam iktisam bihablillahi jami'ah, berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan, dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian yang ketiga, amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah munasahatu waliyil amr, untuk kalian menasihati pemerintah kalian. Naam, nasihat bisa bentuk dukungan, ta'awun, naam, tolong menolong, kerjasama dengan pemerintah tentunya dalam perkara-perkara kebaikan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala membenci atas kalian, murka, naam, kepada kalian di dalam tiga perkara, yaitu qila wa qala, wa kathratas su'al, wa idha'atal mal. Naam, qila wa qal, menukilkan berita, katanya, berita-berita yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebenaran atau kesahihannya. Kemudian kasratus soal, banyak bertanya, atau bisa juga dimaknakan dengan banyak meminta-minta. Wa idha'atul mal, dan perkara yang ketiga, dan ini adalah syahid yang ada di dalam bab ini, yaitu menyanyiakan harta. Ini semua dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dalla hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadha ala wujubi thalathati a'mal wa annaha mahbubatun indallah. Kata beliau rahimahullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini menunjukkan atas wajibnya untuk melakukan tiga amalan ini. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, tiga amal ini tidak hanya mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi bahkan tiga amalan ini hukumnya semuanya adalah wajib, wajib untuk dilakukan bagi setiap muslim, tidak boleh dia meninggalkannya. Wa annaha mahbud batun indallah, dan bahwasanya amalan-amalan tersebut itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, seorang hamba ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridhanya, tentu dia harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dia harus tahu apa amalan-amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Naam, jangan sampai dia beramal, melakukan ibadah hanya didasarkan perasaan atau katanya dan katanya dari ajaran nenek moyangnya yang tidak ada sandarannya, sehingga naam dia mengerjakan amalan yang dia anggap itu bisa mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebaliknya itu mendatangkan murka dan kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadzubillah. Naam, apa akibatnya? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah al-jahlu, kebodohan karena jauhnya dia dari ilmu agama, tidak tahu apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga dia beramal tidak didasarkan dengan ilmu dan bukan keridhaan yang dia dapatkan, akan tapi murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala al-amalul awal, maka amalan yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini adalah ibadatullahi tabaraka wa ta'ala wahdahu la syarikalah min du'ain wa zabihin wa nadrin wa ragbatin wa rahbah wa khasyatin wa khusyuk wa tawakkulin 'alallahi fi jami'il umur wa ghairiha minal fara'idi wal wajibat allati faradaha Allahu 'azza wa jall wa aujabaha 'alal mukallafin. Perkara yang paling pertama itu adalah ibadatullahi wahdah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah awwal wajibin 'alal 'abid, perkara yang wajib yang paling pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Nah, mengibadahkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah-ibadah tersebut? Nah, min du'ain wa dzabhin, baitu ibadah yang bentuknya adalah doa, wazabah atau menyembelih, wanadhar dan bernadhar, warogbah nam rasa takut, warohbah dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatin wa khusyuk nam rasa khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk, wa tawakkulin dan bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua perkara, wa ghairiha minal faraid dan yang selainnya dari bentuk ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala fardukan dan Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, alal mukallafin, kepada para mukallaf. Ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah naam yang hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh seorang hamba di situ memalingkan ibadah tersebut sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama. Apa dalilnya? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, di sini beliau membawakan beberapa dalil. Qala Allahu Ta'ala wa iyyaya farhabun, qala wa fa iyyaya fa'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadakulah dan hanya kepadakulah kalian berharap. Fa iyyaya fa'budun, dan hanya kepadakulah kalian beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka untuk beribadah kepadaku semata, ai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan dalil yang lain pula, alam a'hadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai bani Adam, wahai anak keturunan Adam, manusia seluruhnya, Allah ta'budu syaitan, agar jangan kalian menyembah syaitan, jangan kalian taat kepada musuh kalian yaitu asyaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ni'buduni, dan hendaknya wajib atas kalian untuk menyembah kepadaku semata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya adalah wajib, wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba. Kemudian al-amal tsani, perkara yang kedua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wujubul i'tisam binil Islam alladzi bu'itsa bihi sayyidul anam alaihi salatu wassalam bal wa jami'ur rusulul kiram alaihim assalatu wassalam walladzi yatajalla fil istislami lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki ala sabilid dawam. Kemudian amalan yang kedua, ikhwan fiddin hafizakumullahu jami'ah, itu adalah wujubil i'tisam, wajibnya untuk berpegang teguh. Naam, untuk berpegang teguh dengan apa? Bidinil Islam, dengan agama Islam yang dengannya naam diutus Sayyidul Anam, naam sayyid atau tuannya manusia, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan wa jami'ur rusulul kiram, bahkan para nabi seluruhnya, para nabi dan rasul seluruhnya alaihi salatu wassalam, itu semua mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama agama Islam, agama yang sama dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah membawa agama Islam, mendakwahkan agama agama Islam yang mulia ini. Walladzi yatajalla, yang mana agama Islam ini nampak pada tiga perkara, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala macam bentuk ketaatan, wal khulusu minasyirki ala sabilid dawam, dan melepaskan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dan ini semua dilakukan secara apa? Secara ad-dawam, mudawamah, secara terus menerus. Naam, semenjak dia naam menjadi seorang mukallaf yang terbebani dengan syariat, dia harus betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, istislamu lillahi bitauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahannya. Kemudian yang kedua, inqiyadu lahu bitta'ah, menjalankan semua ketaatan-ketaatan yang Allah taala wajibkan, dan yang ketiga harus membersihkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Naam, dalam setiap kesehariannya terus menerus continue sampai dia meninggal dunia, sampai naam dia berpisah dari kehidupan yang ada di dunia dunia ini. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah firman Allah taala, wa'tashimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Ini dalil sebagaimana yang ada di dalam hadis. Allah taala berfirman memerintahkan kepada kita semua untuk i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, baik itu agama Islam atau bisa juga diartikan dengan Al-Qur'an atau dengan al-jamaah. Naam, kita harus berada di atasnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wa qala ta'ala, dan dalil yang lain, Allah mengatakan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika seseorang memeluk agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga naam diutus dengan membawa agama Islam. Qala wa qad wasafa Allahul Islam bil kamal wan ni'matat tammah, dan bahkan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati agama Islam ini dengan kesempurnaan. Tidak ada agama yang paling sempurna naam melainkan hanya agama Islam, dan tidak ada kenikmatan yang sempurna di atas kenikmatan Islam, sebagaimana Allah taala berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an yang terakhir kali Allah turunkan ke muka bumi ini kepada nabinya alaihi salatu wassalam di hari Arafah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang melaksanakan ibadah haji yang dikenal haji dengan hajjatul wada. Allah taala berfirman, al yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, naam yaitu agama Islam, telah sempurna, tidak ada kekurangannya, kekurangan sedikit pun padanya, sehingga tidak butuh di sana adanya penambahan naam atau di sana adanya modifikasi. Tidak, semua telah sempurna, semua telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bagi kita hanya mengikutinya. Wa atmamtu alaikum nikmati, demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridai bagi kalian semua agama Islam sebagai agama bagi kalian. Qala fa wajabat tamassuku bihi zahiran wa batinan qawlan wa amalan ta'atan lillahi wa inqiyadan li ahkami raghbatan fi ma indallahi minal ajril azim wa khasyatan mimma ladaihi minal adzabil alim. Maka wajib untuk at-tamassuku bih, berpegang teguh dengan agama Islam. Namanya berpegang teguh, tentu harus memegang ajaran agama Islam dengan sangat kuat. Nah, jangan sampai dia lepaskan meskipun hanya sebentar. Dimanapun dia hidup, dimanapun dia tinggal, itu yang harus dia jalankan, itu yang harus dia yakini di dalam hati. Nah, baik dia sendirian maupun dia bersama dengan orang lain. Nah, wajib untuk dia berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya ajaran agama Islam yang telah menjadi agamanya. Zahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang batin. Qaulan wa amalan, baik itu yang bentuknya ucapan maupun perbuatan, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semua ini dilakukan? Berpegang teguh dengan ajaran Islam, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kontinu, terus-menerus sampai naam nyawa hilang, sampai meninggal dunia. Semua ini dilakukan dalam rangka raghbatan fi ma indallah, betul-betul mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang besar. Wa khasyatan, demikian pula dalam rangka karena kita semua takut naam dari apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari azab yang sangat pedih. Naam, inilah bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam beragama dengan agama Islam. Itu semua diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian al-amalus salis, amalan yang ketiga, naam, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam hadis ini adalah munasahatu ulatil umur min ashabil wilayatil ammah wal wilayatil khasah, adalah munasahah, menasehati ulatul umur, pemerintah, penguasa, naam, min ashabil wilayatil ammah, baik itu pemangku jabatan yang umum atau pemerintah dari para pemangku jabatan yang khusus, baik dari tingkatan yang paling tertinggi, presiden di negeri kita atau di negeri lain, raja atau perdana menterinya, naam, yang berkuasa di suatu negara, itu rakyatnya wajib baginya untuk munasahah, untuk memberikan nasihat. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-munasahah banyak bentuknya, naam, yaitu tidak menyelisih pemerintah, juga masuk di dalamnya munasahah, mendoakan kebaikan kepada mereka, wa mu'awanatuhum alal haq, dan juga bertaawun kepada mereka para penguasa pemerintah, naam, di atas kebenaran, baik itu penguasa yang tingkatnya al-ammah, yang umum, yang paling tertinggi, atau wilayatul khasah, pemangku jabatan yang khusus yang di bawahnya, baik dari tingkatan gubernur, naam, bupati, naam, atau camat, sampai yang paling rendah RT sekalipun. Naam, wajib untuk seorang hamba, setiap rakyat, untuk munasahah kepada pemerintah, para pemangku jabatan-jabatan tersebut. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa dzalika bil uslubil munasib limaqamatihim wal hikmatil lati yatarattabu 'alaiha shalah umuriddin wad dunya. Dan yang demikian itu melakukan munasabah tentunya dengan uslub, dengan cara-cara yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan atau kedudukan-kedudukan mereka. Nah, disesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi tidak bisa dipukul sama rata. Nah, dilihat kondisi dan keadaannya masing-masing. Dan juga melihat hikmah yang akan didapatkan pada munasabah tersebut. Nah, hikmah yang bisa didapatkan dari kebaikan dari perkara-perkara agama dan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia. Nah, tujuan kita munasabah taat kepada pemerintah, tujuan kita mendoakan kebaikan kepada mereka, ta'awun dengan mereka di atas al-haq, perkara kebenaran, itu adalah supaya apa? Kita mendapatkan kemaslahatan dari perkara-perkara agama kita dan perkara-perkara dunia yang ada pada kita semua. Karena itu memang yang diwajibkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk taat kepada waliyul amr. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, idza nasahu lillahi wa rasulih ma'alal muhsinina min sabil. Ketika mereka nasahu lillah, memberikan nasihat, itu dilakukan ikhlas, nam hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi wa rasulih, untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, ma'alal muhsinina min sabil, maka tidak ada jalan sedikit pun untuk mencela mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihah salasan qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Demikian pula dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Agama itu apa? Nasihat. Agama itu nasihat. Diulang oleh Nabi alaihi salatu wasalam sampai 3 kali karena pentingnya perkara ini. Maka ketika itu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjelaskan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita wajib taat kepada Allah ta'ala dan rasulnya, wali kitabih, nasihat untuk kitabnya. Kita wajib untuk beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasulih, dan beriman kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu juga ditujukan kepada pemerintah, imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan awamnya kaum muslimin secara keseluruhan. Ini tentang amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, yaitu munasahatu waliul amr, dan ini adalah perkara yang penting. Naam, perkara yang sangat penting. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan 6 menasihati waliul amr. Kata beliau rahimahullah, wa haqqan annahu la yuhsinu nasihata ulatil umur illa al-alimuna bi nususil kitab wa sunnati umuman wal alimuna bi huquqi dzawil huquq wa fi muqaddamat wa fi muqaddamatiha huququllah wa huququ rasulih alaihi salatu wassalam. Dan hak dan perkara yang benar bahwasannya tidak bisa memberikan nasihat dengan baik kepada ulatul umur, kepada penguasa, melainkan mereka al-alimun, yaitu orang-orang yang alim, para ulama, orang-orang yang alim yang memiliki ilmu dengan Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, dan juga al-alimuna bi huquqi dzawil huquq, dan orang-orang yang alim yang memiliki ilmu yang berkaitan dengan hak-haknya, orang-orang yang memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Jadi tidak semua bisa sembarangan menyampaikan nasihat kepada penguasa. Nasihat yang bagus ini yang bisa menunaikannya hanya mereka para ulama, para alim ulama, orang-orang yang paham dengan dalil-dalil, baik itu dalil yang berasal dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang-orang yang alim, para ulama yang mengerti tentang hak-hak mereka yang memiliki hak yang harus ditunaikan. Wa fi muqaddamatiha, dan yang paling terdepan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan haknya Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa huquqi ulatil umuril muslimin allati yajibu an tuqayyad bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan hak penguasanya kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin yang wajib ini harus diqaid, dibatasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus ditunaikan. Selama itu perintah, selama itu enam perkara yang tidak menyelisihi syariat Allah. Qala wasairil huquq allati dallat 'alaiha nususul kitab wa sunnah ka haqqil walidaini wa haqqil arham wa huquqil ashab wa huquqil muslimina ba'dihim 'ala ba'd. Maka naminha wajiban fal wajib ada'uh, wa maka naminha mustahabban fa ada'uhu mustahab. Yatarattab 'alaihil ajr wa ya'dhumu bihi tsawab wa tukaffar bihi sayyi'at. Demikian pula mereka orang-orang alim, para ulama yang mengerti haknya para sahabat atau haknya wasairul huquq dan seluruh hak. Nah, yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah seperti hak kedua orang tua, haknya karib kerabat, haknya teman-teman, dan haknya kaum muslimin secara umum sebagian yang lain kepada sebagian yang lainnya, maka yang wajib, yang bentuknya wajib, ini wajib untuk ditunaikan. Wa makana minha mustahabban, dan yang bentuknya sunnah, maka hukumnya juga sunnah untuk ditunaikan, yang bisa mendatangkan pahala yang besar dan ganjaran yang agung, yang bisa dengannya naam perbuatan dosa itu dihapuskan. Kemudian terakhir kata beliau, wa bijanibi wujubi ta'ati walitul umuril muslimin fa innahu yahrumul khuruju alaihim bi ayyi naw'in min anwa'il khuruj. Ini juga termasuk perkara yang penting. Di samping seorang hamba itu wajib untuk apa? Mentaati para penguasa, maka di sana juga diharamkan, hukumnya haram, yaitu apa? Bi ayyi naw'in min anwa'il khuruj, dengan berbagai macam bentuk naam pemberontakan. Ini hukumnya haram. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu, pasti Allah Ta'ala mengharamkan lawannya. Naam, ketika seorang hamba diwajibkan untuk taat kepada para penguasa, maka diharamkan bagi mereka semua untuk memberontak kepada pemerintah dengan berbagai macam bentuk pemberontakan. Qala sawa'un bil kalimati aw bis silahi aw bil khiyanah. Sama saja khuruj tersebut, pemberontakan tersebut, dengan kalimat, dengan ucapan yang dia lontarkan, baik itu di atas mimbar atau ucapan-ucapan yang dia naam ucapkan kepada manusia, atau tulisan yang dia sebar, atau bisilah, atau dengan senjata. Dia memberontak kepada penguasa dengan mengangkat senjata, atau bil khianah, atau dengan bentuk pengkhianatan. Nah, ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengapa demikian? Qala lima yatarattab ala dzalika minal fasad alladzi qad yalhaqun nas fi dinihim wa a'radihim wa dima'ihim wa amwalihim id hadhil umuru la yankaffu sufaha'u anha illa bi wujudi waliyil amr. Kata beliau rahimahullah, karena sungguhnya perkara-perkara tersebut naam bisa mendatangkan kerusakan bagi manusia secara keseluruhan, secara keumuman, baik pada agama mereka atau kehormatan mereka, darah-darah mereka, dan juga harta benda mereka. Naam, sebagaimana yang telah kita saksikan bersama atau kita dengar naam di negara-negara yang lain, negara kaum muslimin, ketika mereka telah memberontak kepada penguasa, tidak mau lagi taat kepada pemerintahnya, apa yang mereka dapatkan? kehancuran. Naam, agama mereka rusak, kehormatan mereka tidak terjaga, harta benda dan darah mereka tertumpahkan. Idh hadhil umuru la yankafus sufaha'u anha, karena perkara-perkara yang demikian tidak bisa berhenti darinya mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, kecuali dengan adanya penguasa yang ya'khudhu 'ala aydis sufaha wal fusaki min qutta'i turuq wal bughati 'alan nas wal abithina alladziina la yarda'uhum illa sayfus sultan wa kalimatuhu wa ashah. Karena orang-orang yang bodoh ini, orang-orang yang jahil, yang suka memberontak, yang suka melawan kepada penguasa, ini tidak bisa menahan mereka semua kecuali dengan adanya pemerintah yang kuat yang bisa menghukum mereka, orang-orang yang jahil tersebut, orang-orang yang fasik dari kalangan para pembegal atau orang-orang yang melampaui batas kepada manusia, dan orang-orang yang berbuat abis, perbuatan yang sia-sia. Ini semua tidak bisa dicegah kecuali dengan saifus sultan, pedangnya penguasa, kalimatnya dan tongkat mereka. Nah, ketika penguasa itu kuat, mendapatkan dukungan dari rakyatnya, baik secara dukungan dengan perbuatan yang nyata atau hanya sekedar doa, maka dengan itu penguasa akan menjadi kuat dan ketentraman dan keamanan akan tercipta di atas kaum muslimin. Nah, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala yang terdapat di dalam hadis yang semuanya mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hukumnya wajib. Adapun lawannya, perkara yang dimurkai, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.